mengerti. Kau menuang kasih, tak pernah lelah. Kau menanam budi, menuntun setiap langkahku. Tiada henti tetap memberi, meski kau menangis untuk jaga setiap khilafku. Janganlah terhenti semua yang kau beri, tetaplah menjadi pelita hatiku. Janganlah terhenti doamu mengalir.